بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، إن شاء الله تعالى قد أمر من بربهيئين بإذن الله تعالى كتاب الجنبة كمالي لدفع مجلس يمبارفيني دلم كجيا داري بمبهس الكتاء داري رسالة يمبرتجب دور المرأة في أصلاح المجتمع فأنوانيتا دلم memperbaiki masyarakat. Risalah yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada malam yang berbahagia ini bismillah ta'ala kita melanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam menyebutkan ibrah atau pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang menyebutkan tentang kisah seorang badu yang kencing di dalam masjid, yang mana di dalam hadis tersebut menunjukkan kepada kita akan hikmah Nabi alaihi salatu wasalam di dalam dakwah beliau ketika menegur seorang badui yang tentunya dia sebagai mad'u, orang yang diajak, yang diseru, ditegur dengan cara kelembutan dan hikmah, yang mana hikmah ini adalah merupakan perkara yang diperlukan oleh seorang da'i maupun seorang da'iyah, seorang mu'allim dan mu'allimah di dalam peranannya ketika hendak memperbaiki masyarakat. Kata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-ibratu ar-rabi'ah, pelajaran yang keempat atau ibrah yang keempat yang dapat dipetik dari kisah hadis tentang hadis tersebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhtara al-arabiyya bi sya'ni hadhihi al-masajid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada si badui tersebut akan kedudukan masjid-masjid ini, bahwa masjid-masjid itu adalah merupakan tempat yang memiliki kedudukan di dalam Islam yang harus diagungkan, dimuliakan, dibersihkan. La tuqazzir, yang tidak boleh dikotori, tidak boleh dilumuri dengan kotoran. Naam, bahkan masjid ini ayuhan muslimun adalah merupakan tempat yang tidak diperkenankan bagi siapapun melakukan perbuatan-perbuatan syirik di dalamnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian menyeru kepada seorang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid-masjid itu. Maka masjid harus disucikan dari perbuatan-perbuatan batinah, perbuatan-perbuatan batin dari akidah-akidah yang buruk, yang jelek, dan pula dibersihkan dari al-najasat, najis-najis, dan termasuk dalamnya harus dibersihkan dari berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan bid'ah. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, al-masjid. Masjid adalah merupakan tempat yang Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau pertama kali datang ke Madinah, yang pertama beliau bangun adalah masjid, menunjukkan kepada kita al-masjid lahu sya'nun 'adzim fil Islam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid itu memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Wa annaha bunyat lis-salati wa qira'ati al-Qur'ani wa dzikrillah. Dan bahwasanya masjid itu dibangun hanyalah untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an dan zikrullah. Di masjid itu bukan tempat untuk berhura-hura. Masjid itu bukan tempat untuk berpesta pora. Nah, masjid itu bukanlah tempat untuk ihtifalat al-bid'iyah. Masjid itu bukan untuk tempat perayaan-perayaan bid'ah. Karena masjid itu dibangun hanyalah untuk dimakmurkan, untuk didirikan di dalamnya salat. Masjid itu bukanlah dibangun untuk bermegah-megahan. Bahwa bila ada masjid yang megah di sebuah tempat, di suatu kota atau di suatu kampung, menunjukkan bahwasanya penduduk di kampung itu adalah makmur. Tidak. Tapi kemakmuran hakiki di dalam membangun masjid adalah masjid itu dimakmurkan dengan dihidupkan salatul jamaah di dalamnya. Dengan dihidupkan di dalamnya ibadah-ibadah, qiraatul Quran, zikrullah, ta'allum, belajar ilmu agama. Karena sejatinya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang beriman. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Jalla Jalalu berfirman bahwasanya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam la yusbihu fiha syai'un min al-adha wal qadar, atau seperti yang disebutkan atau yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya di dalam masjid ini tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu dari al-adha, gangguan-gangguan dan kotoran-kotoran. Naam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita memperhatikan masjid-masjid kita dengan kita membersihkannya, ya, dengan membersihkannya dari kotoran dan najis, sebab itulah tempat ibadah, tempat kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Idan fasya'anul masajid an tu'azzama wa an tunazzaf wa an tutahhar wa an la yu'mala fiha illa ma yurdi Allah ta'ala min as-salati wa qira'ati al-Qur'ani wa dhikri Allah 'azza wa jalla wa nahwi dhalik. Kalau demikian maka permasalahan masjid, kedudukan masjid-masjid itu adalah tu'azzam, diagungkan, dimuliakan masjid-masjid itu. Dibersihkan, disucikan, dan tidak boleh dilakukan di dalam masjid-masjid itu apa yang kecuali apa yang membuat Allah ridha. Menunjukkan pada kita tidak diperkenankan di dalam masjid untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada kemurkan Allah yang mendatangkan sakhatullah murka dan amar Allah. Seperti di dalamnya adalah merokok di dalam masjid. Maka ini tidak dibolehkan. Naam. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin merokok di dalam masjid. Bahkan di antara mereka meletakkan asbak di dalam masjid. Dan bermajlis. Ya, mengadakan lingkaran majlis di masjid dengan merokok. Maka ini adalah merupakan perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang tidak beradab di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebab rokok adalah haram. Rokok itu adalah haram berdasarkan sekian banyak dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita memperhatikan hal ini. Janganlah melakukan di dalam masjid itu kecuali apa yang membuat Allah ridha. Tentunya yang membuat Allah ridha adalah ibadah. Minas salat, berupa salat. Wa qira'atil Qur'an, membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Naam. Maka penting bagi kita untuk mengajarkan kepada kaum muslimin akan kedudukan masjid ini. Penting bagi kita untuk mengingatkan kaum muslimin akan kedudukan masjid ini di dalam Islam, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan baitun min buyutillah. Masjid itu merupakan rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang hendaklah dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah pelajaran yang keempat yang disebutkan oleh Syekh di dalam kisah Badui yang kencing di masjid tersebut. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada si Badui itu bahwasanya inna hadhil masajid la yusbihu fiha syai'un min al-qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibenarkan sedikitpun dari kotoran. Namun masjid ini dibangun hanyalah untuk salat, membaca Al-Quran, zikrullah, dan ibadah-ibadah. Al-ibratul khamisah, pelajaran yang kelima atau ibrah yang kelima yang dapat dipetik dari kisah hadis Badui tersebut. Anna al-insana idha da'a ghayrahu bil-hikmati wal-lukti wal-lini hasala minal matlubi ma huwa akbaru mimma law arada mu'alajata syai'i bil-unuh. Bahwasanya seorang apabila ia mengajak orang lain dengan cara hikmah, kelemah lembutan, misalnya dia akan mendapatkan apa yang ia cari, dia akan mendapatkan yang lebih besar seandainya ia mengobati sesuatu itu dengan cara kekerasan. Nah, bahwa bila mana seorang melakukan perbaikan dengan cara kelembutan, lemah lembut, maka dia akan meraih, dia akan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak, yang seandainya apabila ia daripada yang seandainya ia mengobati sesuatu atau memperbaiki sesuatu dengan cara yang keras. Nah, sebagaimana dalam hal ini ketika Nabi alaihi salatu wassalam memperbaiki atau menegur si Badui itu dengan cara hikmah, maka si Badui itu pun mendoakan rahmat hanya untuk dia dan Muhammad alaihi salatu wassalam, dan dia mengatakan wala tarham ghairana, dan engkau rahmati ya Allah selain dari kami ini. Subhanallah. Ini bila dilakukan di dalam memperbaiki, mengobati sesuatu itu dengan cara kelembutan, bukan dengan cara al-unuf, bukan dengan cara kekerasan. وقد اقتنع هذا العربي اقتناعا تاما بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan sungguh si Badui ini merasa puas dengan kepuasan yang sangat, yang penuh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepadanya. Hatta innahu qala hadhihi kalimatan masyhurah, hingga ia pun mengatakan ucapan atau sepatah kata yang masyhur ini. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkannya dengan ya tentang permasalahan masjid, kedudukan masjid di dalam Islam, maka si Badui ini pun mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau merahmati seorang pun yang bersama kami. Subhanallah, menunjukkan pada kita ya bahwa bila mana kita memperbaiki sesuatu itu dengan cara kelembutan, ya, maka kita akan menghasilkan kebaikan yang sangat besar. Dan ini yang tentunya yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdakwah dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Serulah engkau ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Naam. Ini adalah lima faedah atau lima pelajaran atau ibrah yang dapat dipetik dari kisah si Badui tersebut, yang ketika ia kencing di masjid dalam hadis Anas bin Malik yang telah berlalu, dan tentunya di sana masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain, hikmah-hikmah yang lain, yang dimana Syekh di dalam hal ini hanya menyebutkan lima hal yang penting di dalam hal ini yang perlu kita memperhatikannya. Lalu beliau, Syekh Muhammad bin Saleh rahimahallahu taala melanjutkan, "Fanajidu huna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'mala ma'a hadha ar-rajul janib al-lin war-rifq." Maka di sini kita mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sisi kelemah lembutan terhadap orang ini. Beliau sallallahu menggunakan cara kelembutan, sisi kelemah lembutan di dalam menyikapi si Badui tersebut. Li'annahu jahilin bila syak, karena si Badui tersebut adalah jahil, orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat yang tidak diragukan lagi. Idh la yumkinu li'alimin bihurmatil masjid ووجوب تعظيمه أن يصوم أمام الناس ليبول في جانب منه. Sebab tidak mungkin bagi orang yang berilmu yang mengetahui kehormatan masjid dan kewajiban mengagungkan masjid, ia berdiri di hadapan manusia lalu ia kencing di samping masjid tersebut. Nah, menunjukkan pada kita bahwa ketika si badu ini, barakallahu fikum, kencing di salah satu sudut dari masjid tersebut, menunjukkan bahwa si badu ini adalah jahil. Jahil. Maka dari hadis ini menunjukkan pada kita akan pentingnya ilmu di dalam at-tafriq, ya, ilmu di dalam membedakan, memisahkan para mad'u di dalam tingkat-tingkat pengetahuan mereka. Sehingga bila mana di kalangan para mad'u, orang-orang yang diseru, yang diajak, terjatuh di dalam kesalahan, maka hendaklah kita tentunya menegur mereka, mengingatkan mereka sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Jangan disapuratakan, disamakan ketika si A terjatuh dalam kesalahan, si B terjatuh dalam kesalahan. Hendaklah diperhatikan apakah si A memiliki pengetahuan ataukah si B tidak memiliki pengetahuan. Sehingga bila mana ya, si B terjatuh dalam kesalahan, tentunya cara menegurnya, cara mengingatnya, mengingatkannya berbeda dengan mengingatkan si A yang memiliki pengetahuan. Nah, ini pentingnya bagi kita, barakallahu fikum, ilmu di dalam dakwah. Jadi ilmu di dalam dakwah itu tidaklah sekedar semangat. Tidak semata-mata semangat. Nah, ya, ketika melihat seorang terjatuh dalam kesalahan, semangat bangkit untuk menegurnya, bangkit untuk mendakwahnya, tanpa melihat di dalam sisi-sisi yang lainnya. Barakallahu fikum. Sebab bila mana seorang tidak memperhatikan ini, maka tentu kefatalan yang dia dapatkan. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh ini adalah semakna pula dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh, Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, di dalam pentingnya da'wah, bahwa seorang da'i labud an yatasallaha bil'ilm. Seorang da'i semestinya dia mempersenjatai dirinya, membekali dirinya dengan senjata ilmu. Dan ilmu ini meliputi dua hal. Ilmu di dalam hal apa yang ia dakwahkan, dan ilmu yang berkaitan dengan orang-orang yang diseru atau para mad'u. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan al-mithal ats-tsani. Contoh yang kedua dari dalil-dalil yang menunjukkan sikap hikmah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sikap hikmah baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menikahi para sahabatnya yang terjatuh di dalam kesalahan. Akhraj al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajul. Dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah halaktu. Lalu orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Qala ma ahlakak? Rasul bertanya, apa yang membuat engkau binasa? Qala ia pun menjawab, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Ia pun mengatakan, aku menjinahi istriku, yakni aku mendatangi istriku. Naam, ya. Aku menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Naam. Tentunya ini adalah memiliki kafarah ketika seorang berhubungan badan, ya, melakukan jima dengan istrinya di siang hari Ramadan ketika sedang berpuasa, maka dia akan diwajibkan untuk membayar kafarah. Naam. Membayar kafarah. Dan kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sungguh berat kafarahnya ini. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita memperhatikannya. Sebab tak lama lagi, ya, 1 bulan setelah lagi Ramadan akan tiba. Maka hendaklah kita memahami perkara ini. وهذا جرم عظيم أن يتعمد الإنسان جماع زوجته وهو صائم في رمضان. Dan ini merupakan kesalahan yang besar, dosa yang besar, seseorang itu sengaja menjinak istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa. Walakin linanzur kaifa amalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hendaklah kita memperhatikan bagaimanakah Nabi alaihi salatu wasallam menyikapi orang tersebut. Bagaimanakah Nabi alaihi salatu wasallam mempergauli orang tersebut. Ini kita harus memperhatikan. Hal zajarahu, apakah Nabi alaihi salatu wasallam ya menegur keras dia, memperingatkan dia dengan peringatan yang keras, yakni menghardiknya. Hal takallam alaihi, apakah Nabi alaihi salatu wasallam membicarakan orang tersebut? Hal wabakahu, apakah Nabi alaihi salatu wasallam ya mencerca orang tersebut? La, ternyata tidak. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyalahkan orang tersebut. Tidak membicarakannya, tidak mencercanya, tidak menghardiknya. Inna ar-rajula ja'a ta'iban nadiman, karena orang tersebut datang kepada Nabi dalam keadaan bertaubat dan menyesali kesalahannya. Wa laysa mu'ridan mustahtiran ghayra mubalin bima jara min, dan dia bukanlah seorang yang berpaling dan terus-menerus terjatuh dalam kesalahan yang tidak peduli terhadap apa yang terjadi pada dirinya. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجري رقبة ليعتقها كفارة عما وقع منه. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun bertanya kepadanya, apakah dia mendapati hamba sahaya yang ia tak membebaskannya, apakah dia mendapati hamba sahaya agar ia membebaskannya, memerdekakannya sebagai bentuk kafarah, tebusan terhadap apa yang ia terjatuh dari kesalahan tersebut, yaitu kesalahan menjimahi istrinya, bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Naam. Ya. Barakallahu fikum ya. Kafaranya itu membebaskan hamba sahaya. Bila mana dia tidak membebaskan hamba sahaya, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faqala la. Maka orang itu menjawab, tidak. Dia tidak mendapatkan hamba sahaya atau dia tidak sanggup membebaskan hamba sahaya sebagai bentuk kafaro terhadap kesalahannya tersebut. Fasa'alahu wal yastati'u an yasuma syahraini mutatabi'ain. Lalu Nabi SAW pun kembali bertanya kepadanya, apakah dia sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Faqala la. Maka orang tersebut pun menjawab, tidak. Fasa'alahu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bertanya kepadanya, hal yastati'u an yut'ima 60 miskina? Apakah dia sanggup memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Faqala la, maka dia pun menjawab tidak, menunjukkan dia miskin. Ya. Menunjukkan orang ini sangat miskin. Ya. Ketika urutan dari kafarah tersebut, dari membebaskan hamba sahaya ia tidak sanggup, lalu kafarah kedua, ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ternyata ia tidak sanggup. Nah, lalu pada kafarah yang ketiga, bila tidak sanggup pada 1 yang 2, adalah memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang, ternyata ia pun tidak sanggup. Menunjukkan orang ini, barakallahu fikum, adalah seorang yang sangat miskin. Faqala, maka beliau pun mengatakan, la, ya, orang-orang Badui tersebut, ya, orang yang menjimah istri tersebut mengatakan tidak. Tsumma jalasa ar-rajulu fa utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamr. Kemudian lelaki tersebut pun duduk. Lalu didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam kurma. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada orang tersebut, khudh hadha wa tasaddaq bihi. Ambil ini, lalu bersedekahlah dengannya. Ya'ni kafara, ya'ni sebagai bentuk kafara, bentuk penebusan terhadap kesalahan yang ia lakukan di dalam menjimahi atau bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa. Faqala, maka orang ini mengatakan, a'ala asfara minni ya Rasulullah, apakah ada yang lebih fakir lagi dari wahai Rasulullah sehingga saya harus bersedekah dengan kurma tersebut? Wallahi, kata orang ini, demi Allah, ma baina wallahi ma baina la baitiha ahlu baitin afsaru minni, kata dia, demi Allah tidaklah antara, tidak pula termasuk rumahnya dia ini. Naam. Penduduk atau penghuni rumah yang lebih miskin daripada saya. Ini tidak ada. Menunjukkan dialah yang paling miskin. Naam. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta balat nawajiduhu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun tertawa hingga nampak gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, at'imhu ahlak, berikanlah makan kepada keluargamu dengan kurma ini. Naam. Sebagai bentuk sedekah yang itu merupakan kafarah, yang itu merupakan tebusan terhadap kesalahannya ketika ia melakukan jima atau bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan ia sedang berpuasa. Barakallahu fikum. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam hikmah di dalam menegur orang tersebut. Beliau tidak membicarakannya, tidak menegurnya, tidak menghardiknya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkannya dengan cara yang terbaik. Fanajidu fi hadhihi al-qisati ibaran minha. Maka di dalam kisah ini kita mendapati beberapa ibrah, beberapa pelajaran yang penting. Di antaranya, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'annif ar-rajul, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbuat kasar kepada orang tersebut. Walam yazjurhu, tidak menghadirnya, menghardiknya. Walam yuwabbikhu, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencercanya. Kenapa? Li'annahu ja'a ta'iban nadiman, karena dia datang dalam keadaan bertaubat dan menyesali perbuatannya. Wa hunaka farqun baina rajulin mu'anidin wa rajulin musalim. Dan di sana tentunya ada perbedaan antara orang yang membangkang dan ada orang yang manut, penurut. Beda. Kita harus membedakan antara orang yang membangkang, melawan, dan antara orang yang manut, ya, yang menurut, yang menerima, bila diingatkan. Ja'a yastanjidu bina wa yatlubu minna an nukhallifahu mimma waqa'a fi. Dia datang meminta bantuan kepada kita, meminta dari kita untuk menyelamatkannya dari apa yang dia terjatuh di dalam kesalahan tersebut. Lidzalika amalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-mu'amalah, ala karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyikapi orang tersebut dengan muamalah ini, dengan pergaulan ini. Jadi, subhanallah. Pergaulan atau muamalah yang hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita ini. حيث رده إلى أهله ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam mengembalikan dia kepada keluarganya. Dan ia pun memiliki ghanimah yang ia membawanya dari Nabi alaihi salatu wasallam. وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليه أن يطعمه 60 مسكينا لو لم يكن فقيرا. Yaitu kurma yang menjadi kewajiban baginya untuk memberikan kurma tersebut kepada 60 fakir miskin sebagai bentuk kafarah dari kesalahannya, kalaulah dia bukan seorang yang fakir. Menunjukkan pada kita di dalam perkara ini adalah Nabi SAW di dalam mengajarkan orang tersebut. Dan juga di dalam kisah daripada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahallahu ta'ala ini, dari hadis Abu Hurairah ini, adalah menunjukkan pada kita sebuah kaidah yang diterangkan oleh para ulama di dalam kaidah fiqhiyah, yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, bahwa kesusahan itu dapat mendatangkan kemudahan. Nah, kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Ini di antara kaidah yang bisa dipetik dari hadis ini, dari qawaid fiqhiyah atau qawaid usul yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini, dan bismillahillahi taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ana kira sudah cukup, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.